بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, kita telah menuntaskan zikir-zikir yang warid, yang disunnahkan, yang mustahab dibaca setelah salat fardu, yang diawali dengan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ikutinya Allahumma antas salam, antas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram, sebagai perpaduan antara hadis Aisyah dan hadis Tsauban. Adapun imam setelah menyelesaikan zikir tersebut bergeser dari posisinya menghadap kepada makmum secara utuh, atau yang lainnya akan kita bahas secara lengkap nanti, menyamping ke kanan atau ke kiri, dan berdasarkan ini telah disampaikan pula tambih mengenai suatu madhab atau pendapat yang itu merupakan salah satu pendapat ulama, dan telah kami nukil bahwa pendapat itu yang dipilih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah rahimal jami'. Bahwa zikir yang pertama setelah salam adalah takbir, bertakbir ya, satu atau, dan telah kami sampaikan bahwa kami secara pribadi awalnya beramal dengan pendapat itu, dan itu memang amalan di hampir keseluruhan kita, murid-murid Syekh Muqbil, yang mengambil itu dari Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kemudian pada perkembangannya kami secara pribadi tawakkuf dalam mengamalkan pendapat itu berawal dari munculnya kerancuan dari sisi pendalilan pendapat itu berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang telah disampaikan, kuntu a'rifun qidha'a salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, adalah aku mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Kejanggalan itu muncul dari sisi Ibn Abbas memutlakkan takbir. Tidak ada kejelasan berapa kali takbir. Akhirnya pendapat itu butuh untuk berijtihad, butuh untuk berijtihad dalam menetapkan berapa takbir. Tentunya demikian, karena Ibn Abbas memutlakkan aku mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar takbirnya. Berapa kali takbir tidak diperjelas oleh Ibn Abbas. Beliau hanya menyebutkan secara mutlak takbir. Sehingga akhirnya pendapat itu berijtihad mengatakan bisa jadi satu kali takbir sah, mengamalkan hadis itu 2 takbir atau 3 takbir. Akhirnya tidak ada kejelasan. Nah, itu awalnya yang muncul pada benak ana sehingga ana tawakuf. Kemudian pada pembahasan kita telah disampaikan, kami mencoba menelusuri pembahasan ulama dalam memahami hadis ini, dan disampaikan bahwa yang terbaik dalam memahami hadis Ibn Abbas tersebut ya, dikarenakan riwayat Ibn Abbas yang lainnya yang juga muttafaq alaihi seperti riwayat tadi, lafadznya bukan takdir tetapi zikr. Ya. Tetapi lafadznya bidzikri, dengan zikir, bukan lafaz takdir. Ya. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Naam. Dzikr, yakni riwayat yang lainnya lafadznya bidzikri, dengan dzikir. Oleh karena itu Wallahu a'lam. Yang benar dalam memahami hadis Ibn Abbas riwayat bitakbir dengan takbirnya adalah apa yang telah disampaikan. Ya. Imma seperti kata Ibn Hajar bahwa takbir yang dimaksud oleh Ibn Abbas adalah takbir dari rangkaian tasbih, tahmid, takbir. Ya. 33 kali. Dan telah disampaikan bahwa hadis Abu Hurairah itu ada riwayat yang mendahulukan takbir atas tahmid dan tasbih, ya, atau imma seperti kata Al-Albani, dan itu yang tampak lebih kuat seperti kata Al-Albani dalam As-Sahihah, telah disampaikan bahwa riwayat takbir itu, ya, adalah riwayat dengan makna, dan yang dimaksud sebenarnya dengan takbir di situ adalah dzikir secara umum, bukan hanya takbir, tapi seluruh dzikir setelah sholat. Nah, dan telah disampaikan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa seluruh hadis-hadis yang datang yang warid tentang dzikir setelah sholat fardu yang dibaca oleh Nabi SAW, yang warid pada hadis-hadis dan yang dianjurkan oleh Nabi, yang telah dikumpulkan oleh siapa? Al-Hafidz At-Tabarani dalam sebuah kitab, dalam kitab Ad-Du'a, pada kitab Jami' Abwab Al-Qul fil Adwar As-Salawat, tidak satu pun dari hadis-hadis yang warid itu, ya, hadis bahwa Nabi membaca zikir khusus takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak ada sama sekali. Nah, ini menguatkan bahwa, karena Ibn Abbas kan menukil. Ibn Abbas menukil, dia mendengar dari jauh. Imma di belakang shaf, kalau kita pelajari, imma, ya, karena dia masih kecil sehingga dia di belakang shaf paling belakang, atau karena masih kecil dia tidak hadir berjamaah, hanya mendengar dari luar masjid. Nah, menandai dengan takbir berakhirnya sholat Nabi SAW. Ya. Jadi harus kita sinkronkan antara apa yang dinukil oleh Ibn Abbas dengan zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW yang memang beliau baca pada hadis-hadis yang sahih yang dibaca setelah sholat fardu, ataupun yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setelah sholat fardu. Itu semua telah dikumpulkan pada kitab yang disyaratkan tadi. Tidak satu pun dari hadis-hadis itu, ya, bahwa Nabi SAW bertakbir setelah sholat fardu. Dan ini takbir khusus begitu. Yang ada rangkaian dari tahmid, tasbih, takbir. Nah, itu. Begitu pula yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca. Ya. Dianjurkan kepada umatnya juga tidak ada. Sehingga tampak jelas bahwa yang dimaksud oleh Ibn Abbas dengan takbir, imma rangkaian dari tahmid, tasbih, takbir seperti kata Ibn Hajar, atau itu riwayat dengan makna, riwayat dengan makna, dan yang mahfud yang terjaga dari riwayat itu, ya, adalah riwayat dengan lafaz zikir. Adalah, ya, Ibn Abbas mengetahui, ada lagi mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar zikirnya. Takbir di situ, kata takbir mewakili zikir-zikir yang lainnya. Nah, itu kesimpulannya, wallahu alam. Tambih yang kedua, Nah, yaitu bahwa yang disyariatkan setelah sholat fardu zikir, bukan doa. Adapun doa, momennya sebelum salam di penghujung sholat. Nah, di sini akan ana nukil keterangan dua imam, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid 22, juz 22 halaman 512. Kata Ibnu Taimiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa bersama para makmum seusai sholat lima waktu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin usai sholat subuh dan asar, dan hal itu tidak ada satu imam pun, ya, amalan itu, hal itu tidak ada satu imam pun yang menganggapnya mustahab. Baik, barang siapa menukilnya dari Asy-Syafi'i, dia telah keliru atasnya, telah keliru atas Asy-Syafi'i. Dan statementnya yang tertera di kitab-kitabnya, statement pernyataan Asy-Syafi'i, keterangan Asy-Syafi'i yang tertera dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i bertentangan dengan nukilan itu. Jadi jika ada yang menukil berdasarkan keterangan Ibnu Taimiyah ini, jika ada yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa Asy-Syafi'i menganggap mustahab berdoa imam berdoa bersama dengan para makmum usai sholat lima waktu, maka itu keliru. Tidak benar Asy-Syafi'i menyatakan demikian. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menukil pendapat sekelompok fuqaha, ya, sekelompok fuqaha Hambali dan fuqaha Hanafi yang menganggap mustahab berdoa setelah sholat subuh dan asar. Secara khusus ada pendapat dari sekelompok fuqaha Hambali dan Hanafi yang menganggap mustahab berdoa setelah sholat subuh dan sholat asar. Juga Ibnu Taimiyah menukil pendapat sekelompok fuqaha Syafi'i dan selain mereka yang menganggap mustahab berdoa usai sholat lima waktu. Pendapat itu ada, sebenarnya telah dinukil tadi. Tetapi mereka, fuqaha itu, sepakat bahwa yang tidak berdoa tidak boleh diingkari. Yang tidak berdoa setelah sholat lima waktu tidak boleh diingkari. Mereka sepakat, ya, bahwa tidak boleh mengingkari orang-orang yang tidak berdoa setelah sholat lima waktu. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah berkata, menjelaskan masalah ini, apabila kadang-kadang imam dan makmum berdoa seusai sholat karena suatu faktor insidental, ya, suatu faktor yang bersifat insidental. Faktor insidental maksudnya kadang-kadang ada terjadi sesuatu kemudian dibutuhkan berdoa, ya, maka berdoalah. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dianggap sebagai sunnah setelah sholat lima waktu rutin berdoa berdoa berdoa, tapi ada faktor penyebab yang bersifat insidental, ya, yang membutuhkan doa saat itu kemudian dilakukan. Hal itu kata Ibnu Taimiyah, apabila kadang-kadang imam dan makmum berdoa seusai sholat karena suatu faktor insidental, hal itu tidak terhitung menyelisihi sunnah. Seperti orang yang melakukannya secara kontinu. Orang yang melakukannya secara kontinu, kontinu, mesti selalu usai sholat lima waktu doa. Nah, ini menyelisihi sunnah. Nah, begitu maksud Ibnu Taimiyah. Jadi jika karena suatu kadang-kadang karena suatu faktor insidental, kata Ibnu Taimiyah, itu tidak terhitung menyelisihi sunnah seperti halnya orang yang melakukannya secara kontinu. Kemudian kata beliau, hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam berdoa di penghujung salat sebelum salam dan memerintahkannya, memerintahkan hal itu. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita telah pelajari, yaitu, ya, berdoa di penghujung sholat sebelum salam. Ini keterangan Ibnu Taimiyah. Berikutnya keterangan Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumtir. Kata Ibnu Uthaymin, adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin bahwa mereka berdoa usai sholat wajib atau sholat sunnah, hal itu tidak ada dasarnya. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin berdoa usai sholat wajib atau sholat sunnah, hal itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalil. Hal itu tidak warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang pengetahuan kami. Kata Ibnu Uthaymin, sepanjang yang kami ketahui tidak warid hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu berdoa usai salat wajib, berdoa usai salat sunnah. Hal itu tidak warid dari Nabi SAW sepanjang pengetahuan kami. Kecuali, kata Ibnu Al-Haymin, kecuali pernah ketika orang kafir Quraisy meletakkan ari-ari onta di atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diletakkan di punggungnya antara kedua bahunya ketika sedang sujud, ya, ketika Nabi sedang sujud, ya, Nabi Asalam, ya, setelah salam, Nabi Asalam mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kecelakaan atas mereka yang melakukan itu. Nah, dan hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Ibnu Utsaimin, ini bisa jadi kita mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu karena momennya lebih sesuai, lebih tepat. Ya, momennya lebih tepat. Dibandingkan jika Nabi berdoa dalam sholatnya sebelum salam. Lebih tepat momennya beliau berdoa setelah salam dengan mengangkat kedua tangannya. Yaitu untuk menakut-nakuti mereka. Untuk menakut-nakuti mereka. Karena mereka akan melihat bahwa Nabi berdoa setelah salam. Gara-gara diperlakukan demikian. Untuk menakut-nakuti mereka bahwa mereka telah didoakan oleh Muhammad. Kebinasaan, kecelakaan, agar menakut-nakuti mereka, agar mereka berpikir, ya, berpikir berkali-kali, berpikir 1000 kali jika mau mengulangi hal itu. Nah, karena jika doa itu dilakukan dalam sholat, mereka tidak akan tahu. Jika Nabi berdoa mendoakan kecelakaan atas mereka sebelum salam, berdoa dalam sholat, mereka tidak tahu bahwa yang didoakan adalah mereka. Sementara tujuan Nabi adalah untuk menakut-nakuti mereka sebagai peringatan agar mereka tidak, ya, lancang melakukan mengulang hal seperti itu, mengganggu beliau, ya, ketika sedang sholat. Maka beliau doa setelah salam mengangkat kedua tangannya untuk menakut-nakuti mereka. Jadi ini, jadi maksud Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, ini faktor insidental, nah, sama dengan yang disebutkan Ibnu Taimiyah. Jika kadang-kadang seseorang melakukannya setelah salam karena ada faktor insidental, nah, itu enggak masalah. Baik. Juga kata Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', adapun di belakang salat, usai salat, Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya agar berzikir, agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya, ayat yang sudah lewat, An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian telah menunaikan salat, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum maupun berbaring di atas lambung. Jadi ini dalil bahwa yang diperintahkan setelah salat fardu adalah zikir, bukan doa. Fa idza qadaitum sholata fadhkurullah, apabila kalian telah usai menunaikan salat maka berzikirlah. Nah, kata Ibnu Utsaimin, tidak ada pada ayat ini perintah berdoa usai sholat. Sudah kita dengar ayatnya. Perintahnya adalah perintah berzikir. Bayi menunjukkan bahwa yang disyariatkan setelah sholat fardu adalah zikir, bukan doa. Nah, kemudian kata Ibnu Utsaimin, berdasarkan hal ini, hadis yang warid yang datang dari Nabi SAW mengajarkan suatu doa dengan pembatasan kata fi duburis salawat. Fi duburi as-salawat atau fi duburis salat. Fi dibaca di dubur salat, salat fardu. Dubur di sini maksudnya apa? Imma di akhir, ya. Imma diartikan di akhir sholat, imma diartikan di belakang sholat. Nah, ada kemungkinan ya hadis yang warid tersebut dan di situ ada pembatasan fi dubur sholawat dibaca di dubur setiap sholat fardu. Imma dubur di sini diartikan di akhir, karena dubur itu memang di akhir, bagian akhir, ya. Atau diartikan di belakang. Baik. Jadi sini terdapat rincian kata Ibnu Utsaimin. Kita lihat isi hadis itu apa. Apabila berisi doa, doa dibaca, doa yang dibaca di dubur sholat lima waktu, berarti makna dubur di situ adalah akhir sholat sebelum salam. Itu termasuk makna dubur. Yani di bagian belakang akhir, tetapi sebelum salam. Apabila berisi zikir, hadis itu isinya zikir, maka dubur sholat lima waktu di situ artinya di belakang sholat, belakang, tetapi setelah salam. Nah, begitu cara memahaminya. Jika isinya doa, prakteknya penempatan hadis itu sebelum salam, ya, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW pada hadis-hadis yang sahih, agar berdoa memilih doa yang disukai, yang diinginkan untuk dibaca sebelum salam. Apabila isi hadis itu adalah zikir, maka ditempatkan prakteknya setelah salam, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian usai menunaikan salat, maka berzikirlah. Ya, maka berzikirlah. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan apakah zikir, pelaksanaan zikir setelah sholat lima waktu dengan suara sir pelan atau dengan suara keras jahar. Dan ini masalah khilafiyah di antara ulama. Ya, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Perhatikan ya. Nah, ini masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Baik, jika ada perbedaan pendapat di antara ulama, kita mencoba untuk menelusuri ya dalil hujjah masing-masing pendapat, ya, semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian kita berusaha untuk memilih pendapat yang terbaik, yang lebih dekat kepada kebenaran, aqrab ila shawab, yang kita pandang ya yuqarribuna ila Allah bil amali bih, yang kita pandang akan mendekatkan diri kita kepada Allah yang beramal dengan pendapat yang kita anggap terkuat itu. Baik. Itu prinsip kita pada setiap masalah-masalah khilafiyah ya, yang terjadi perbedaan ijtihad dalam perkara itu, dalam memahami dalil yang ada. Baik. Dalam hal ini ya, pendapat yang pertama, ada riwayat dari Imam Ahmad. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa disunnahkan mengeraskan suara jahar sampai ya zikir itu terdengar oleh makmum yang hadir. Jika itu pada sholat berjamaah, ya, batasan suara diangkat, dikeraskan, dijaharkan adalah sampai terdengar oleh makmum yang hadir bersama imam. Tidak lebih dari itu. Jangan sampai dikeraskan sampai keluar masjid. Nah, ya, baik. sampai tadi subhanallah subhanallah subhanallah kayak orang adzan. Nah. Baik. Jadi ya, riwayat dari Imam Ahmad disunnahkan maksudnya sampai terdengar oleh makmum yang hadir. Tidak lebih dari itu. Ya. Pendapat ini dipilih oleh sebagian fuqaha Hanabilah. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari-nya, Syarah Al-Bukhari, dan Ibnu Uthaymin. Ibnu Uthaymin ada fatwa beliau dalam Majmu' Al-Fatawa wa Ar-Rasail. Nah, berarti kan di sini muncul pertanyaan, kalau sholat sendiri berarti batasannya bagaimana? Ya, dijaharkan aja. Nah, dia tidak punya makmum. Ya, berarti kan jaharnya lebih rendah lagi. Ya. Rafu' shautnya dibandingkan jika berjamaah, jika memang berpendapat hatta sholat sendiri dijaharkan. Nah, pendapat ini berhujjah dengan hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Zubair. Hadis Ibnu Abbas telah lewat, hadis Ibnu Zubair telah lewat, hadis Ibnu Abbas ya yang telah lewat. Ibnu Abbas mengatakan kuntu a'rifu inqida'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi takbir. Adalah aku mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu dengan mendengar takbirnya. Riwayat muttafaq alaihi dan muttafaq alaihi yang lainnya dengan lafaz inna raf'a shaut bi dzikri hina yansrifu an-nas min al-maktubah. Sesungguhnya raf'a shaut, mengangkat suara, mengeraskan suara, jahr bi dzikir, dengan dalam berzikir, hina yansrifu an-nasu min al-maktubah, ketika orang-orang usai dari salat fardu, kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hal itu pernah dipraktekkan di masa Nabi alaihi wasallam. Kuntu a'lamu idzan sarahu, adalah dulu pernah, ya adalah aku dulu mengetahui idzan sarahu, apabila mereka bubar dari salat, yakni selesai salat, ya bidzalika, dengan hal itu idza sami'tu, jika aku sudah mendengar zikir-zikir mereka yang dikeraskan suaranya. Naam. Dan telah disampaikan bagaimana memahami hadis itu, kenapa Ibnu Abbas menandai berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zikirnya, bukan dengan salamnya. Karena salah satu dari dua kemungkinan yang sebaik oleh ulama, Ibnu Abbas masih kecil ketika itu, masih kecil, ada kemungkinan jika dia hadir salat, dia di belakang, di shaf terakhir, ya, karena yang hadir adalah kibar sahabat, nah sahabat-sahabat senior, mereka yang di shaf-shaf depan. Ibnu Abbas masih kecil ketika itu, dia di bagian belakang. Atau karena dia masih kecil, maka dia bukan orang yang rutin menghadiri salat jamaah, karena dia masih kecil, jadi dia mendengarnya dari luar masjid. Nah. Sayyid, yang itu menunjukkan memang suara dikeraskan ya, dengan jahar sampai terdengar oleh jamaah yang hadir membahas di bagian ujung belakang, akhir soft belakang, dan dia mendengar. Nah, pikir itu dikeraskan. Baik, adapun hadis Ibnu Zubair, yaitu Ibnu Zubair ya, yang telah disampaikan di pembahasan zikir yang warid. Nah, setelah salat fardu, bahwa Ibnu Zubair membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya disampaikan di matan. Ya, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'mata wal fadlu wa thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Riwayat Muslim. Ibnu Zubair mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil, artinya yuhallilu bihinna, maksudnya apa? Ya. Mengeraskan suaranya membaca zikir itu di belakang setiap salat. Nah, ini dua hadis yang menjadi dalil pendapat ini. Nah. riwayat dari salah satu riwayat dari Ahmad, di antara ulama a'imma yang memilihnya adalah Ibn Rajab, Ibn Uthaymin. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan disunnahkan berzikir setelah sholat dengan suara pelan, sir. Dan pendapat itu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa zikir setelah sholat dengan sir, dengan suara pelan. Nah, dinukil oleh Ibn Rajab, Ibn Rajab menukil pendapat ini sebagai pendapat jumhur dalam Fathul Bari. Fathul Bari, syarh Sahih Bukhari karya Ibn Rajab. Ibn Rajab menukil ya ini sebagai pendapat jumhur. Nah, hujjah pendapat ini bahwa zikir itu dengan sir, suara pelan, hujahnya adalah bahwa pada asalnya zikir disyariatkan dengan suara pelan. Pada asalnya yang namanya zikir, yang namanya zikir, pada asalnya memang syariatnya dengan suara pelan, dengan suara sir, dengan suara pelan yaitu sir. Kecuali zikir-zikir yang diperkecualikan oleh dalil, ya, dalil menetapkan bahwa zikir tertentu, yang zikir tertentu yang ditetapkan oleh dalil bahwa zikir itu dibaca dengan suara yang keras, jahar. Selama tidak ada dalil yang menetapkan itu dibaca dengan jahar, maka sesuai hukum asalnya, pada asalnya zikir itu sir, suara pelan. Baik. Bagaimana jumhur ulama menjawab hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Zubair? Karena yang berpendapat zikir dengan jahar mengatakan telah datang dalil yang memperkecualikan, yang keluar dari hukum asal, yaitu hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Zubair yang menunjukkan zikir itu dibaca dengan suara jahar. Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab hadis Ibn Zubair dan hadis Ibn Abbas dengan jawaban, ya, dalam kitab Al-Umm, dengan jawaban yang memadukan seluruh dalil yang ada. Dalam kitab Al-Umm, Asy-Syafi'i mengatakan, aku memilih bagi imam dan makmum agar berzikir usai sholat fardu, dan hendaknya keduanya, yaitu imam dan makmum, memelankan suara dalam berzikir. Hendaknya keduanya, yaitu imam dan makmum, memelankan suara dalam berzikir. Jadi dengan suara pelan, sir. Kecuali, kata Syafi'i selanjutnya, kecuali seorang imam yang menyukai untuk mengajarkan kepada makmum zikir yang dibacanya. Kecuali seorang imam yang menyukai, yang menginginkan untuk mengajarkan kepada makmum zikir yang dibacanya, hendaknya dia mengeraskan suaranya. Hendaknya dia mengeraskan suaranya hingga dia, imam tadi, menganggap bahwa zikir yang hendak diajarkan kepada makmum telah dipelajari oleh makmum, ya, bahwa zikir itu telah dipelajari oleh makmum, sudah dikuasai oleh makmum, lantas ia kembali membacanya dengan suara pelan, kembali ke asal. Lantas ia kembali membacanya dengan suara pelan. Sampai di sini kita masuk Syafi'i, ya, ana jelaskan. Jadi tetap berjalan di atas hukum asal bahwa zikir itu dengan suara pelan, ya, dengan suara pelan. Tetapi ada faktor, jika ada faktor untuk mengeraskan, yaitu dalam rangka mengajarkan zikir itu kepada makmum, maka imam mengeraskannya. Jika dianggap sudah dipelajari, sudah dikuasai oleh makmum, kembali ke asal, dipelankan lagi. Baik, itu maksud Asy-Syafi'i. Kemudian kata Syafi'i, sebab, yakni beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan, ya, zikir itu disyariatkan dengan suara pelan, Kata Syafi'i selanjutnya, sebab Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha." Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Al-Isra ayat 110. Al-Isra ayat 110. "Wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha." Maknanya, "Wa la tajhar bi salatika, jangan engkau keraskan suaramu wahai Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau keraskan suaramu dengan salat." Ya. Yani salat di sini dimaknai dengan doa. "Wa la tukhafit biha," dan jangan engkau kecilkan. Jangan engkau pelankan suaramu dengan salatmu. Yakni kata Syafi'i, "Wallahu taala a'lam." Salat yang dimaksud di sini adalah doa. Dimaksudnya adalah doa. Memang salat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Ya, makna salat dalam bahasa Arab adalah doa. Jadi, Asy-Syafi'i menafsirkan ayat ini, wallahu alam, maknanya jangan engkau keraskan suaramu saat berdoa dan jangan engkau kecilkan. Maknanya kata Syafi'i, maknanya jangan keraskan dan jangan terlalu kecil, terlalu pelan volumenya. Volumenya jangan terlalu pelan sehingga engkau tidak memperdengarkannya kepada dirimu sendiri. Sehingga engkau tidak memperdengarkannya kepada dirimu sendiri. Maksudnya, jika terlalu pelan volumenya sampai ya diri sendiri tidak mendengarnya. Nah, jadi pelan tapi yang membacanya bisa mendengarnya. Ya, pelakunya sendiri bisa mendengarnya. Tetapi jangan dijaharkan sehingga terdengar oleh orang lain. Itu maksudnya. Nah, adapun sebagai taklik sedikit mengenai tafsir ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, Asy-Syafi'i mengartikan salat di situ dengan doa dan jadikan dalil untuk masalah yang dibahas. Ini salah satu tafsir ayat ini berdalil dengan hadis Aisyah muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ayat ini wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha turun berkenaan dengan doa. Ya. Ucapan Aisyah, atsar Aisyah tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ini salah satu tafsir. Nah, ada tafsir yang lain ya, yang menafsirkan dengan qiraah, bacaan dalam salat. Lihat kitab Zadul Masir li Ibnil Jauzi, bisa juga lihat kitab Fathul Qadir li Syaukani. Nah, lanjut, selesaikan keterangan Asy-Syafi'i, kemudian kita akhiri dars kita. Kata Syafi'i, aku beranggapan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair, apa itu Ibnu Zubair, ya, mengenai tahlil Nabi SAW, yaitu la ilaha illallah syarika dan seterusnya itu, Nabi mengeraskannya, dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang takbir Nabi SAW, ya, takbir Nabi yang dikeraskan juga sudah kita bahas. Hanyalah sesungguhnya, kata Syafi'i, hanyalah sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam mengeraskannya sementara waktu saja. Tidak lama. Bukan terus menerus. Sementara waktu saja. Agar, kata Syafi'i, agar para sahabat mempelajari zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengeraskan untuk mengajarkan itu kepada para sahabat. Ya. Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan keterangannya menjelaskan kenapa beliau memahami demikian bahwa Nabi sementara saja mengeraskan untuk mengajarkan kepada sahabat. Ya. Sebab kata Asy-Syafi'i, sebab seluruh riwayat yang kami tulis bersama ini ya dan yang lainnya yang kami tulis tidak ada penyebutan tahlil dan takbir setelah salam pada seluruh hadis-hadis itu. Ya. Tidak tersebutkan pada seluruh hadis-hadis itu. Ada di antaranya, Syafi'i, ada di antaranya yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir setelah salat dengan suara keras. Ada. Ya. Ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergeser dari salatnya tanpa berzikir. Ya, itu juga ada bahwa Nabi SAW bergeser dari sholatnya tanpa berzikir. Kemudian Syafi'i mengatakan Ummu Salamah. Perhatikan, hadis ini ya, penentu. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan berdiamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat tanpa setelah salat fardu berjamaah tanpa menyebutkan zikirnya dengan suara keras. Ummu Salamah menyebutkan Nabi berdiam setelah salat fardu tanpa menyebutkan bahwa Nabi berzikir dengan suara keras. Dan aku mengira, kata Syafi'i, aku mengira hal itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan suara pelan. Oleh karena itu Ummu Salamah tidak mengatakan Nabi berzikir dengan suara keras, hanya mengatakan berdiam. Kenapa? Kata Syafi'i, aku mengira hal itu dikarenakan Nabi ada satu salam berzikir dengan suara pelan. Hadits Ummu Salamah yang disyaratkan oleh Syafi'i dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, apabila telah salam dari salat fardu berjamaah, qaman nisa'u, para wanita yang hadir salat berjamaah mereka langsung bangkit berdiri. Hina yakdi taslima, ketika Nabi telah menyelesaikan salam, kaum wanita juga salam, mereka langsung pergi meninggalkan masjid. Tidak tinggal berzikir. Langsung meninggalkan masjid. Wa makatha yasiran qabla an yaqum. Ini. Wa makatha, dan Nabi, kata Ummu Salamah, makatha yasiran, Nabi diam sebentar. Qabla an yaqum, sebelum Nabi berdiri. Sebelum Nabi berdiri meninggalkan tempatnya. Ummu Salamah mengatakan maka saya sir. Nabi diam, ya, sementara waktu, sejenak, sebelum berdiri meninggalkan tempatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika diam? Diam begitu saja, tidak baca apa-apa? Tidak mungkin. Ya, tentunya Nabi berzikir. Makanya Syafi'i mengatakan, aku mengira hal itu dikarenakan Nabi berzikir dengan suara pelan. Karena Nabi berzikir dengan suara pelan, maka Ummu Salamah tidak bisa menukil bahwa Nabi, ya, berzikir dengan suara keras. Makanya Ummu Salamah yang mengatakan Nabi berdiam sejenak sebelum berdiri. Tentunya Nabi tidak diam 1000 bahasa di situ, tetapi apa? Tentunya berzikir, tetapi sir. Ini dipadukan dengan hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Makanya Syafi'i mengatakan memang Nabi pernah menjaharkan untuk mengajarkan. Setelah dianggap cukup, kembali ke asal. Ya. Bahwa memang pada asalnya zikir itu sir. Kita akan mendengar dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa memang zikir itu pada asalnya sir. Dan akan disebutkan nanti di akhir dalil hadis yang sahih, Nabi melarang saling mengganggu ketika baca Quran, ketika zikir. Ya, Nabi alaihissalam melarang saling mengganggu ketika ya baca, ketika berzikir, yaitu dalam hal ini ketika baca Quran, dan itu maknanya secara umum pada seluruh zikir. Jangan saling mengeraskan suara ketika hadir bersama-sama, ya, berdekatan, ya, di masjid, saling menjaharkan bacaan sehingga saling mengganggu, sehingga saling mengganggu konsentrasi. Nah, dan itu penerapannya terkait dengan penerapan zikir setelah sholat fardu, ya, dengan suara yang keras, tentunya saling mengganggu. Nah, dan sini mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, yang sana mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, yang sana mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang sana mengatakan la ilaha illallah, daulah syabimu. Nah, baik, jika semuanya berzikir dengan sir, masing-masing sibuk dengan zikirnya, dirinya sendiri yang mendengar, konsentrasi, khusyuk, dan tidak saling mengganggu. Nah, lengkapnya nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.